ibu. Sungguh mulia tiada ternilai oh ibu. Nabi menyatakan surga itu di kaki ibu. Ku berjanji dan berbakti pada ibu dan juga ayah, karena ridho orang tua itu juga ridhonya Allah, karena murka orang tua itu juga murkanya Allah. Janganlah sampai diri.